diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-272 ini didukung oleh para pemain Harry Stiono sebagai Dias Sangkrama Wijaya, Benny Indrahadi sebagai Sipi, Eddie Johan sebagai Ike Mese, Mogan sebagai Kausing, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Afandi sebagai Ramapati, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Rusli sebagai Rangga Lawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Edos sebagai prajurit Tartar, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Warga desa Padukuhan Majapahit berkumpul di lapangan rumput kurang lebih 2 pal jauhnya dari rumah kediaman Dias Sangkrama Wijaya. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit Majapahit dan warga desa dari berbagai pelosok daerah. Nampak prajurit-prajurit berdiri berjajar di barisan depan. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Ada laskar pemanah, laskar tombak, laskar pedang, laskar keris ataupun laskar-laskar yang lain. Laskar berkuda nampak berada di pinggiran lapangan, sedangkan warga desa berada di bagian belakang barisan. Mereka pun bersenjata. Ada yang menggenggam pedang, golok ataupun celurit. Semuanya dia mendengarkan Dias Sangkrama Wijaya yang tengah memberikan pengarahan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi pertumbuhan Majapahit. Malam ini juga kita akan berangkat menuju kota Kediri untuk mengusir tentara asing. Malam ini kita memikul tugas dan beban yang sangat berat, namun bernilai amat mulia. Masa depan Majapahit yang kita cintai terletak di tangan-tangan kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersatu padu. Marilah kita menyatukan hati dan hasrat kita semua. Marilah kita berperang di jalan kebenaran. Kalau kita mampu bertempur dengan gigih, penuh semangat, bersatu padu saling membahu, aku yakin kita akan memperoleh kemenangan. Tentara asing itu pasti akan kita usir dari bumi Jawa, bumi yang menjadi hak waris kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tak ada lagi yang hendak ku katakan pada kalian semuanya. Selanjutnya, marilah kita kobarkan semangat perjuangan kita. Dengan demikian, niscaya musuh-musuh Majapahit dapat kita nyahkan. Maka demikianlah, seperti yang telah dicatatkan oleh bunyi sejarah, pada malam tanggal 20 bulan Waisaka tahun 1293, tentara Majapahit bergerak perlahan-lahan menuju kota Daha atau kota Kediri. Mereka bergerak secara diam-diam, mereka bergerak menyusuri hutan Tari, kemudian berjalan di sepanjang tepian anak sungai Brantas. Jumlah mereka seluruhnya hampir mencapai 7.000 orang. Sementara itu, di istana Kediri masih nampak prajurit-prajurit Tartar sibuk berpesta pora. Para ledek atau penari memperagakan aneka macam suguhan tari yang memikat. Para niaga sibuk memperdengarkan gending-gending yang menawan. Mereka nampaknya berusaha untuk menyenangkan prajurit-prajurit Tartar yang tengah mabuk kemenangan. Bagaimanapun juga, aku menyesalkan keputusanmu membiarkan Sanggramawijaya kembali ke Majapahit, Panglima Ikemesit. Ya, seharusnya Panglima tidak begitu saja mempercayai mereka. Iya, aku pun menyesali keputusan itu, Panglima Sipi. Sekarang aku merasakan kekhawatiran. Seharusnya aku tidak mengizinkan Tuan Sanggramawijaya kembali ke Majapahit. Apakah ada kemungkinan mereka akan berbalik menyerang kita, Panglima Ikemesit? Kemungkinan seperti itu selalu ada, Panglima Kausi. Kita belum kenal watak-watak penghuni bumi Jawa ini. Tetapi kukira orang seperti Tuan Arya Wiraraja cukup cerdik. Dia juga terkenal sebagai salah seorang ahli siasat perang. Tapi belum ada kepastian bahwa mereka bermaksud buruk terhadap kita. Semuanya ini barangkali hanya praduga-praduga kita saja. Tidak ada alasan yang tepat untuk mencurigai mereka. Mengapa tidak, Panglima Kausi? Sekarang ini kita berada di negeri lain. kita sama sekali tidak kenal seluk-beluk daerah ini. Kita menjadi orang asing di tempat ini. Bagaimanapun juga, aku merasakan keadaan kita sangat rawan. Kalau sampai Tuan Sanggramawijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang, kukira keadaan kita akan sangat terjepit. Kalau begitu, ya, kita terpaksa mengadakan perlawanan. Kalau orang-orang Majapahit berbuat curang, hendak menikam kita dari belakang, ya, kita terpaksa memukul mereka. Kita adalah prajurit-prajurit, dan kita berangkat ke tanah Jawa ini dengan dilengkapi perlengkapan perang. Kukira kita tidak perlu merasa gentar melawan siapapun yang hendak berusaha menggagalkan usaha kita. Benar, Panglima Kausi. Namun begitu, kita harus memikirkan keselamatan kita juga. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk menimpa prajurit-prajurit Tartar, kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Kaisar Kubilai Khan. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya, Panglima Ikemesa? Kukira kita tidak bisa tinggal diam di tempat ini dan menunggu diserang. Sabar, Panglima Siti. Belum tentu Sanggramawijaya dan pasukan Majapahitnya akan menyerang kita. Lagi pula kita sudah mengutus Perwira Yungpo bersama 14 prajurit Tartar untuk mengawal mereka. Ya, tapi apa artinya 14 orang prajurit Tartar? Orang-orang Majapahit itu bisa saja berbuat sesuatu terhadap mereka di tengah jalan. Kita boleh curiga, Panglima Sipi. Tapi jangan terlalu jauh. Akibatnya justru akan membuat kerugian diri kita sendiri. Benar, Panglima Kausi. Paling tidak, hal seperti ini justru akan membuat kita tidak tenang. Maka sekarang, sebaiknya kita tunggu saja perkembangan. Kita tunggu barang 2 atau 3 hari lagi. Kalau sampai 2 atau 3 hari lagi Tuan Sanggramawijaya belum juga muncul, barulah kita berangkat ke Majapahit untuk menyusul mereka. Dan kalau memang terbukti Sanggramawijaya meliciki kita, maka kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Majapahit akan kita gempur. Bagaimanapun juga, kita harus membela kehormatan dan harga diri prajurit-prajurit Tartar. Sementara itu, pasukan Majapahit terus bergerak menuju kota Daha. Mereka istirahat sejenak di pinggiran sungai Brantas. Cahaya sang surya mulai nampak lemah. Sinarnya membiaskan warna kemerah-merahan di atas awan. Kita sudah cukup lama istirahat di sini, Tuan Wiraraja. Ya, agaknya kita masih harus istirahat sejenak, Gusti. Kita tunggu sampai malam tiba. Mereka nampaknya sudah mulai gelisah, Kakang Wiraraja. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk meneruskan perjalanan ke kota Kediri. Oh, mereka harus bersabar, Adil Mbusoro. Kalian harus bisa menyabarkan hati mereka. Untuk memperoleh kemenangan di dalam perang, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kita harus mampu mengendalikan diri, kemudian berpikir dengan sehat. Janganlah kita sampai terpancing untuk berbuat sembrono. Hal itu bisa mengakibatkan kegagalan. Jadi kita harus menunggu di sini sampai malam tiba, Tuan Wiraraja. Iya, Gusti. Kita tunggu saja di sini sampai matahari tenggelam nanti. Begitu hari mulai gelap, barulah kita melanjutkan perjalanan. Prajurit Majapahit dan warga desa yang menyertai mereka nampak sudah tidak sabar lagi. Mereka menunggu dengan gelisah. Ada yang duduk di bawah pohon, ada yang duduk di balik bongkahan batu, dan ada yang bergerombol di sepanjang tebing sungai. Panggal Lawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Gajah Biru, Rekrian Demung dan Rapodang terus-menerus mengawasi tingkah laku mereka. Sementara itu sinar matahari sudah semakin lemah. Bola dunia yang memancar dari pagi hari itu semakin hari semakin memudar cahayanya. Dan tak lama kemudian, bola itu pun menggelinding jatuh ke mulut cakrawala. Maka begitu hari mulai gelap, pasukan Majapahit kembali bergerak meneruskan perjalanan. Mereka mulai menyeberangi Sungai Brantas. Wiraraja. Benar, Gusti. Biarlah mereka istirahat barang sejenak. Ya, mereka nampaknya cukup lelah setelah berjalan agak jauh. Mereka membutuhkan istirahat, Gusti. Oh, ada apa, Paman Lembusora? Rapodang hendak melaporkan sesuatu yang penting, Gusti. Ayo, Rapodang, cepat laporkan. Apa yang hendak kau laporkan, Rapodang? Beberapa orang telik sandi yang sudah berjalan mendahului kita melaporkan bahwa prajurit-prajurit Tartar masih dalam keadaan lengah, Gusti. Mereka masih sibuk berpesta pora di Balai Paseban Agung Istana Kediri. Oh, iya. Apakah tidak ada prajurit-prajurit yang meronda di dalam kota? Ada juga, Gusti. Tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Mereka mengadakan tugas ronda keliling secara bergiliran. Paling banyak jumlah mereka hanya mencapai 20 orang, Gusti. Oh, iya. Bagaimana Tuan Wiraraja? Apakah kita bisa bergerak sekarang? Sekali lagi hamba ingin menekankan bahwa perang ini adalah perang malam, Gusti. Perang gerilya, bukan perang terbuka. Jadi kita lebih menitik beratkan pada usaha-usaha pembokongan, pendadakan, ataupun penyergapan. Sebab jika kita terlibat dalam perang terbuka, hamba khawatir prajurit-prajurit kita akan kesulitan menghadapi prajurit-prajurit Tartar yang terkenal tangguh dan berani, Gusti. Oh, baiklah. Lalu bagaimana dengan rencana Tuan tentang dua orang putri boyongan itu, Tuan? Hamba kira sekarang ini sudah saatnya untuk disiapkan sebuah tandu. 8 orang akan mendukung tandu itu memasuki pintu gerbang bagian depan. Adi Lembusoro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri boyongan duduk di dalam tandu. Sementara 200 orang prajurit mengawal mereka di belakang. Bagaimana Lembusoro? Apa kau sudah siap? Dan bagaimana dengan kau, Ronggolawe? Saya sudah siap, Kakang Wiraraja. Saya akan segera mengenakan pakaian penyamaran. Hamba juga sudah siap, Ayahanda Wiraraja. Ayahanda tidak perlu merasa khawatir. Hamba sudah siap dengan keris Megalamat yang hamba selipkan di paha kanan hamba. Bagus. Kalau memang kalian sudah siap, kita bisa berangkat sekarang juga. Ayo cepat, kalian berpakaian dan segera siapkan tandu. Sora dan Rangga Lawe segera menggunakan pakaian seorang putri keraton. Lembu Sora menyembunyikan pedangnya di belakang punggungnya, sementara Rangga Lawe menyelipkan kerisnya di pahanya. Mereka berdua kemudian naik ke atas tandu. 8 orang prajurit Majapahit segera mendukung mereka. Arya Wiraraja memberikan aba-aba, dan tandu itu pun bergerak perlahan-lahan. 200 orang prajurit dari Laskar Tombak dan Laskar Pedang mengiring di belakang mereka. Kabuan Abraham. Iya, Gusti. Beritahukan kepada seluruh warga desa agar mereka bersiap-siap mengadakan penyerangan. Begitu terjadi pertempuran sengit antara pasukan Majapahit dan prajurit-prajurit Tartar, mereka harus segera memukul apa saja untuk mengacaukan pertahanan musuh. Mereka harus memperdengarkan suara yang hiruk-pikuk, hingar-bingar, supaya prajurit-prajurit musuh mengira bahwa tentara kita berjumlah banyak. Baik, Gusti. Panglima Sipil, hamba mau melaporkan sesuatu, Panglima. Ada apa, prajurit? Nah, kalau kau belum puas minum, kau boleh minta dilayani oleh orang-orang kriteri itu. Jangan ganggu aku. Ampun, Panglima. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Tuan Sanggrama Wijaya sudah datang bersama 200 orang prajurit Majapahit. Apa? Tuan Sanggrama Wijaya? Betul. Di mana mereka? Mereka menunggu di dekat pintu gerbang bagian depan, Panglima. Apakah mereka bisa kita persilahkan masuk? Tunggu. Tunggu dulu, prajurit. Biar aku yang akan menemui mereka. Kau tadi mengatakan bahwa Sanggrama Wijaya dikawal oleh pasukan Majapahit. Hah? Benar? Apakah mereka berjumlah cukup banyak? Hah? Tidak, Panglima. Mereka kurang lebih berjumlah hanya 200 orang. Ya. Bagus, bagus. Ayo, lancarkan aku ke sana, prajurit. Masipi dalam keadaan setengah babuk segera bergegas melangkah diiringkan dua orang prajurit Tartar. Panglima perang kerajaan Mongolia itu terus berjalan meninggalkan Balai Paseban Agung Istana Kediri. Dan tak lama kemudian dia sudah tiba di depan pintu gerbang depan Istana Kediri. Panglima Sipi segera melompat turun dari atas punggung kuda. Dia Sang Grama Wijaya nampak berjalan perlahan mendekatinya. Panglima Sipi berdiri tegak menunggu kehadiran Dyah Sanggrama Wijaya yang berjalan perlahan-lahan menghampirinya. Sebuah tandu yang diberi hiasan warna-warni ikut bergerak bersama-sama dengan Dyah Sanggrama Wijaya. Sementara 200 prajurit Majapahit tetap berdiri di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pasukan Majapahit? Apakah dia Sanggrama Wijaya akan berhasil mengusir prajurit-prajurit asing dari bumi Kediri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.